MHz Ibnu Qayyim FM. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian ilmiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan dan jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan pada hari ini kajian tafsir. Nah, tentang anak yatim ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lebih dari 20 ayat di dalam Al-Quran. Lebih. Yang masing-masingnya berbicara tentang anak yatim dari sisi yang berbeda-beda terkait dengan hak mereka, hak jiwa mereka atau hak harta mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat terkait dengan hak anak yatim dari sisi harta. Di situ ada anak yatim ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia memiliki harta waris, punya harta. Maka terkait dengan ini Allah menyatakan fala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim. Mendekati aja enggak boleh, apalagi ngambil. Mendekati aja enggak boleh, apalagi diambil untuk modal, dipinjam. Mendekati harta anak yatim enggak boleh. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara atau sesuatu atau sistem yang lebih baik dari dalam pengertian akan mengembangkan harta anak yatim itu. Ahsan, bukan hasan. Allah tidak menyatakan illa billati hiya hasan, kecuali dengan cara yang baik, bukan. Tapi Allah menyatakan kecuali dengan cara atau sistem atau penggunaan yang jauh lebih baik untuk kepentingan anak yatim itu. Baik, lebih baik dari sisi duniawinya ataupun lebih baik dari pinjauan akhiratnya. Wah, ini kesian ini anak yatim ini, meninggal di punya harta waris 100 juta daripada uangnya nanti habis dimakan orang. Niatnya kan sudah bagus ya. Sudah, gini aja, didepositokan aja. Sehingga dia tiap bulan bisa dapat, masya Allah, penghasilan dari 100 juta lumayan. Dia sekarang umur 4 tahun, nanti dia umur 20 tahun. 16 tahun kemudian, harta yang 100 juta sudah bisa entah berapa jadinya. Ini kan bagus ya. Berkembang hartanya, tetapi dari sisi kebaikan ukhrawi, ya, hasan dari sisi pandangan syariat Islam, itu tidak baik. Nah, maka tidak boleh. Tidak boleh yang seperti itu. Nah, atau halal dan boleh, baik secara syariat, namun secara prakteknya mengandung unsur spekulasi, belum jelas. Wah, daripada uang ini mangkrak begitu aja, sebaiknya saya gunakan, kesian anak yatim ini, ya. Niatnya bagus, tidak ingin mengelabui anak yatim ini. Sudahlah, saya gunakan, saya apa, putar untuk bisnis. Bisnis tapi masih belum menjanjikan, bahaya. Nah, yang seperti ini juga tidak boleh. Nah, ini ayat menjelaskan tentang hak anak yatim dari sisi harta. Juga masih dari sisi harta, ketika anak yatim ini seorang yang tidak punya apa-apa. Kalau tadi ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan punya harta. Yang kedua, anak yatim ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sudah yatim, fakir lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian ayat tentang ini. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberi makan anak-anak yatim. Di antaranya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin." Sesungguhnya al-birr, yakni amalan kebajikan, kebaikan itu adalah, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada para nabinya, kepada kitab-kitabnya, dan menginfakkan atau memberikan harta yang dia sukai, harta yang dia sendiri butuh kepadanya, untuk siapa? Keluarganya yang miskin atau orang-orang miskin selain keluarganya dan anak-anak yatim. Ayat yang semisal ini banyak sekali di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kaum mukminin untuk memperhatikan anak-anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat terkait dengan harta rampasan perang, ya, tentang al-fai, ya, talillahi khumusahu, kata Allah, seperlimanya dari antara rampasan perang itu milik Allah, wali rasul, wali dzil qurba wal yatama. Allah sebutkan juga anak-anak yatim untuk diperhatikan. Ini dari sisi harta. Namun ada sisi lain, yaitu dari sisi permasalahan yang terkait dengan kejiwaan dia, seorang anak yatim yang lemah butuh belas kasih. Terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat atau beberapa ayat terkait dengan anak yatim. Termasuk di antaranya adalah apa yang sedang kita bahas ini. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Yaitu orang-orang yang menghardik, mengusir anak-anak yatim. Enggak ngambil hartanya, ya. Sudah alhamdulillah, bagus. Tetapi di sisi lain ternyata dia betul gak mengambil hartanya, gak merugikan anak yatim, namun dia tidak mengasihi anak yatim, mengusirnya, bermuka masam kepada anak yatim. Yadu'ul yatim di sini secara khusus maknanya adalah mengusir atau menghardik, membentak. Tetapi juga termasuk dalam pantangan yang disebutkan ayat ini adalah bermuka masam kepada anak-anak yatim. Yang dihiraukan. Nah, karena itu anak yatim. Maka yang seperti ini juga termasuk yang dilarang. Kemudian ciri yang kedua, tanda-tanda yang kedua dari tanda-tanda orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah, atau hari pembalasan, adalah pada ayat ketiga Allah melanjutkan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pula dia menghimbau, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tentunya lebih-lebih dirinya sendiri, mengajak orang lain aja tidak, apalagi dirinya sendiri mau memberi makan orang miskin. Nah, Allah di sini menyebutkan tidak mengatakan wala yut'imul miskin. Atau tidak menyatakan, dan di antara tanda-tanda orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Bukan itu yang Allah sebutkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menghimbau, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kata para mufassirin, lebih-lebih dirinya sendiri. Jadi di sini ada suatu makna yang luar biasa. Nah, karena kalau seorang sudah punya kebiasaan pada dirinya untuk memberi makan orang miskin, biasanya dia walaupun sekali dia akan menyuruh orang atau temannya, teman kerjanya, teman seprofesinya, teman usahanya, atau dia kenal para muhsinin, para donatur. Afwan, kalau antum ada kelebihan dana, silakan, itu ada beberapa orang miskin yang membutuhkan ini dan itu. Biasanya orang yang mengajak orang lain untuk berbuat atau memberi makan, berinfak kepada orang miskin, biasanya mayoritasnya dia sendiri sudah punya kecenderungan untuk atau bahkan melakukan untuk memberi makan orang miskin. Ada sebuah pertanyaan, apa kaitan dua sifat tercela ini dengan keimanan terhadap hari akhir, keimanan terhadap hari pembalasan, apa kaitannya? Kok tidak disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang merampok misalkan, makan riba? Kenapa yang disebutkan dua sifat ini tadi, yadu'ul yatim dan wala yahuddu ala ta'amin miskin? Disebutkan oleh Allah di dalam surat yang lainnya, di dalam surat Al-Insan, ketika Allah menceritakan tentang ciri-ciri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Al-Insan, hal ata'ala al-insani hinum minad-dahr, dan seterusnya Allah menyebutkan wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu amalannya adalah memberi makan, berinfak, bersedekah untuk siapa? Ala hubbihi. Sebelum itu Allah menyatakan ala hubbihi, dalam keadaan dia sangat membutuhkan kepada uang itu, kepada makanan tersebut. Dia sangat suka kepada harta itu. Tapi dalam kondisi dia suka, dia butuh, dia menyenanginya, toh dia menginfakkan harta itu, barang tersebut atau makanan tersebut. Punya makanan satu piring, lihat orang miskin, ya Allah, anak baru satu kecap, anak ini lapar sekali, tapi ini orang miskin, ya berarti sudah ada kasihan. Beda dengan orang yang dia punya uang banyak, makan ada orang miskin, pak satu piring lagi pak ya, pesan, sudah bagus dia mau bersedekah, tetapi nilainya jauh di bawah seseorang yang memberi makan dalam keadaan dia sendiri butuh, enggak punya lagi. Ini sama dengan yang tadi di surat Al-Baqarah, wa atal mala ala hubbihi, memberikan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan dia sendiri suka, cinta dan butuh kepada harta tersebut. Nah, inilah sifatnya para sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka cenderung mendahulukan kawannya, saudaranya seiman, padahal kata Allah mereka dalam keadaan khasasah, ay ghayatul faqr, ghayatul hajah, dalam keadaan, dalam kondisi betul-betul sangat membutuhkan mereka. Kebalikan mungkin kita ya, saya pribadi dan kebanyakan kaum muslimin, lebih saja dia gak mau berinfak. Lebih dalam keadaan dia, lebih sulit untuk dia berinfak. Kita sekarang mengukur kondisi kita. Nah, apakah kita sudah termasuk dalam ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada hari akhir atau belum? Kita lihat. Nah, Allah melanjutkan setelah itu pada surat Al-Insan tersebut, innama aunam wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian Allah lanjutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami ini, kata mereka, orang-orang yang beriman itu tadi, yang menginfakkan hartanya, memberi makan orang-orang miskin, memberi makan anak-anak yatim, dan memberi makan tawanan-tawanan perang yang lemah, semuanya dalam rangka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya, tidak menginginkan sedikit pun dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina, kami melakukan hal itu karena kami takut kepada Rabb kami dari suatu hari, yauman abusan, di hari di mana manusia bermuka masam pada waktu itu, sedih, enggak ada yang tersenyum, enggak ada wajahnya yang berseri-seri, abusan kamtarira, dan penuh dengan kesulitan yang mereka alami. Ini yang mendorong kami untuk berinfak. Ini yang mendorong kami untuk memberi makan anak-anak miskin atau anak-anak yatim, memberi makan para fuqara. Yang mendorong kami adalah karena kami takut kepada Allah di suatu hari di mana pada hari itu manusia ini berwajah masam karena menghadapi hisab di hadapan Allah yang penuh kesulitan. Nah, ayat ini di surat Al-Insan sebagai penjelas tentang apa sih kaitannya antara sikap mendustakan hari pembalasan dengan dua amalan jelek, yaitu menghardik atau membentak anak yatim dan tidak menghimbau, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Sehingga kita tahu bahwa kaitannya adalah seperti itu tadi, bahwa yang mendorong seseorang untuk berbuat baik, mengasihi anak-anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir, keimanan kepada hari pembalasan. Kenapa seperti itu? Kenapa yang disebutkan dua jenis amalan ini? Kok tidak disebutkan orang-orang yang mencuri atau orang-orang yang merampok misalkan? Jawabannya, kedua pelanggaran ini, dua jenis pelanggaran ini, yaitu menghardik anak yatim dan tidak mau menghimbau orang lain memberi makan orang-orang miskin, adalah dua pelanggaran atau dua jenis amalan kemaksiatan ya, sebelum dia dinilai sebagai maksiat dan pelanggaran dari sisi syariat, dia sudah sebagai bentuk kezaliman dari sisi kemanusiaan. Ini pertama alasan. Dua amalan ini, menghardik anak yatim yang lemah dan tidak mau mengajak orang lain memberi makan orang miskin, sebelum bertentangan atau kita katakan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam, dia adalah amalan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Sebagai manusia yang memiliki sifat kemanusiaan, sebenarnya tidak pantas dia berbuat seperti itu. Membentak seorang anak yatim yang lemah, yang tidak punya daya. Nah, membentak orang yang punya daya saja, itu gak benar secara kemanusiaan, apalagi orang yang lemah seperti anak yatim. Begitu pula tidak memberi makan atau bahkan tidak mau mengajak orang lain memberi makan masyakik. Ini alasan pertama kenapa disebutkannya barakallahu fikum dua jenis amalan tercela ini. Berikutnya adalah kenapa yang tidak disebutkan oleh Allah amalan kedzaliman yang besar seperti zina dan yang lainnya, mencuri dan merampok. Nah, jawabannya adalah kalau mencuri, merampok, membunuh, berzina, secara umum ada kemungkinan orang yang akan dirampok itu masih akan membela dirinya, sehingga seorang masih takut, jangan-jangan saya gak punya kekuatan ya, gak punya daya untuk mematahkan atau melumpuhkan orang yang akan saya rampok itu. Atau misalkan yang lainnya, membunuh, dia masih pikir-pikir, saya bunuh dia, ya dia mati, tetapi kobilah dia, orang yang di belakang dia, keluarganya. Iya, saya mungkin berhasil merampok dan melumpuhkan pemilik toko itu, tetapi setelah itu kalau saya ditangkap dan diadili, masih takut akan adanya kekuatan yang akan menghalangi dirinya berbuat keboliman, atau kekuatan yang akan membela orang yang akan dia bolimi, sehingga dia mundur. Tetapi terkait dengan anak yatim, terkait dengan al-masakin yang gak punya apa-apa, gak punya uang untuk sewa pengacara, ya, gak ada sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk membolimi orang tersebut, kecuali adalah iman kepada hari pembalasan, bahwa dia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari pembalasan yang penuh keadilan itu. Tidak ada yang mencegah dia untuk menghardik anak yatim, membentak anak yatim, menahan diri untuk bermuka masam terhadap anak yatim, kecuali karena iman kepada yaumil akhir, yauman abusan kontarira, hari yang di sana manusia bermuka masam, gak ada yang bisa tersenyum, sehingga dia takut untuk tidak tersenyum kepada anak yatim, takut dia bermuka masam kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, takut dia untuk tidak memberi makan atau mengajak orang lain memberi makan orang-orang miskin. Beberapa alasan inilah yang menjadikan kenapa disebutkan dua sifat atau dua perbuatan tercela ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, berbicara tentang orang-orang miskin di masa ini khususnya agak berbeda tentunya dengan apa yang tadi kita bicarakan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, berbuat baik dan mengasihi anak-anak yatim dan orang-orang lemah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada hari akhir, kepada hari pembalasan. Tetapi di masa ini, atau tadi kita sebutkan karena alasan nyata, kenapa seseorang cenderung untuk gampang mendzalimi anak yatim, gampang mendzalimi orang miskin, tidak memperhatikan hak-hak keduanya, karena kedua jenis manusia ini tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki daya apapun untuk membela dirinya, membalas perbuatan orang yang mendzaliminya. Tapi di masa ini ya, di masa kita hidup ya, di mana kita hidup di bawah ketentuan dan aturan yang datang dari musuh-musuh Islam, apa yang diistilahkan dengan kedaulatan rakyat, orang-orang miskin sekarang ini ya, punya kekuatan, dibutuhkan kekuatannya, minimalnya dibutuhkan suaranya, minimalnya dibutuhkan suaranya, sehingga sekarang mulai rame ya, sponsor-sponsor yang mengajak untuk memberi makan anak-anak miskin atau menanggung beban anak-anak yatim ya. Karena memang sekarang ini yang seperti itu merupakan komoditi ya, merupakan suatu kekuatan. Nah, nanti ini ya, wah membawa satu karton apa satu truk karton Supermi. Nah, nanti yang ini juga bawa air minum ya. Yang ini bawa macam-macam lagi. Nanti kartonnya dikasih stempel. Nah, stempel. Nah, entah stempel apa itu. Nah, atau pasang spanduk. Ya. Pasang spanduk. Nah, yang ini pasang spanduk, di sebelah sana ada spanduk lain. Ya, dari pihak lain yang rame sampai kadang-kadang ribut. Nah, kenapa? Karena sudah banyak kepentingan-kepentingan di balik itu. Nah, jangan lupa ya, suaranya serahkan ke saya, serahkan ke kami. Ya. Nanti kalau pas pemilihan umum sudah sulit sekarang dipisahkan, dipilah mana orang-orang yang benar membantu al-fuqara wal-masakin wal-yatama. Karena benar-benar seperti yang Allah katakan di Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sampai-sampai jangankan infak atau sedekah biasa, zakat loh ini, zakat yang jelas-jelas wajib. Subhanallah, saya pernah menyaksikan langsung zakat diberikan melalui amplop yang di sana sudah terpampang foto salah satu calon. Ana bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami membantu kalian, memberi makan kalian, berinfak kepada kalian ini mengharapkan wajah Allah, tidak menginginkan dari kalian balasan apapun atau ucapan terima kasih. Tidak ingin balasan nanti dalam pengertian sebaliknya, kalian mengantarkan makanan kepada saya karena saya pernah memberi makanan kepada kamu. Tidak pula kami menginginkan balasan dalam bentuk kalau nanti saya mendapatkan sedikit kesulitan kamu membantu saya, atau kalau nanti saya lagi butuh suara kamu, kamu berikan suara saya kepada suara kamu kepada saya. Enggak. Nah, sekarang sudah sulit. Nah, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini dalam konteks kondisi yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang mukhlisin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita jiwa orang-orang yang beriman kepada hari pembalasan yang penuh dengan keadilan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita membahas 3 ayat pertama dari 7 ayat surat Al-Ma'un. Untuk selanjutnya kita bahas pada kajian yang akan datang biiznillah. Ada waktu maksimal 2 menit untuk tanya jawab. Alhamdulillah, semoga yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', untuk kita bisa beramal dengannya. Ada pertanyaan? Pertanyaannya Ustaz, apa boleh atau bolehkah sekali-kali atau sekali waktu kita enggak memberikan sesuatu kepada orang yang meminta-minta itu di jalan-jalan, para pengemis, dengan tujuan sebagai pembelajaran tarbiyah bagi orang tersebut untuk tidak bermudah-mudahan meminta. Nah, jika diperbolehkan kondisinya seperti apa gitu loh, kapan? Ini akan dibahas insya Allah, kalau tidak pada pertemuan yang akan datang, ketika kita membahas tentang surat Ad-Duha. Nah, insya Allah ta'ala, kalau tidak pada yang akan datang ya, tadi kita sedang berbicara tentang yatim, kita belum berbicara tentang miskin. Apa definisi miskin? Kapan dikategorikan seseorang sebagai miskin? Kapan tidak? Nah, insyaallah mudah-mudahan kita mengkajinya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Ya, global supaya enggak kecewa yang tanya. Ya, kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Kita enggak memberi kepada mereka. Boleh. Nah, kondisinya, nah ini pembahasannya pada yang akan datang insyaallah taala. Sampai di sini wasallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.